أن بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. Kata Allah, pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua. Jazaan bima kasaba, ini sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Nakalan minallahi, sebagai azab dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia lagi maha hikmah. Maha hakim, ini penuh dengan hikmah. Segala sesuatu yang Allah putuskan pasti sesuai dengan hikmahnya. Sedangkan dalam sunnah, dalam hadis-hadis, tentunya akan dibahas dalam bab kita. Dalam bab ini akan dibahas sekian hadis. Di antaranya hadis Rasulullah SAW. Anna Nabi SAW qata'a fi mijannin. Bahwa Rasulullah SAW memotong seseorang, memotong tangan seseorang karena satu mijan yang dicuri. Mijan adalah tirs. Tirs, sebuah tameng yang biasa dipakai untuk melindungi dirinya dalam peperangan ketika perang agar terlindung dari pedang-pedang musuh. Qimatuhu thalathu darahim, yang harganya 3 dirham atau seperempat dinar. 3 dirham adalah seperempat dinar karena 1 dirham adalah 12 dirham. Maka dikatakan di sini dengan dua bentuk nilai. Barang siapa yang mencuri senilai 1 tameng atau 3 dirham ke atas, maka dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab Sunan dan Masanid. Baik. Dan setelah itu, sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Wa qad ajma'a 'alaihi al-ulama istinadan ila hadhihi an-nusus. Bahwa para ulama sepakat ijma karena bersandarkan dengan nas-nas tadi. Nasnya sangat jelas dalam Al-Qur'an dan juga sangat jelas dalam hadis, sehingga para ulama sepakat secara ijma. Tentunya kalau sudah sepakat secara ijma, tidak ada yang menyelisihi ijma kecuali orang-orang yang syadz, yang menyimpang dari jalan al-jamaah. Wal qiyasu wal hikmatu taqtadi iqamatul hudud. Sedangkan qiyas, dan sudah sering kita sebutkan bahwa yang dimaksud qiyas adalah dilihat dari sisi hikmah. Apakah seseorang yang mencuri tidak diapa-apakan atau tidak dihukum? Tidak mungkin. Tentunya seorang pencuri harus dihukum dengan hukum yang setimpal. Karena perbuatannya ghaliban dilakukan oleh tangannya, maka tangannya yang pantas untuk dihukum. Sebagaimana kemarin kita bahas hadis yang lalu tentang hukumnya seorang yang mengintip, yang melihat ke rumah seseorang tanpa izinnya, ke maharim seseorang tanpa izinnya, maka dikatakan Rasulullah SAW kalau dilempar dengan batu dan merusak matanya, maka itu adalah setimpal. Karena kejahatannya dengan mata, maka mata yang dirusak. Maka ini kejahatannya dengan tangan, pencurian, maka tangan yang dipotong. Dan ini sungguh sangat hakim, sangat hikmah. Dan juga iqamatul hudud kulluha, semua penerapan hukum-hukum had memiliki hikmah yang sangat besar bagi si pencuri itu sendiri dan juga bagi masyarakatnya. Kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan, hifdhan lil anfusi wal a'rad wal amwal, sebagai penjagaan terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin dan juga sebagai penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin dan juga sebagai penjagaan terhadap harta kaum muslimin. Maka hukum-hukum had yang Allah gariskan dalam Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang hikmah, yang penuh hikmah, yang memberikan penjagaan terhadap jiwa, terhadap kehormatan, dan terhadap harta. Dan khususnya yang berkaitan dengan bab kita memotong tangan pencuri adalah menjaga harta kaum muslimin agar tidak dirampas secara zalim oleh manusia-manusia yang tidak memiliki adab dan akhlak. Walidha nara al-bilad allati 'amilat bi hududillahi wa naffadhat hududahu istatabba fiha al-amn. Oleh karena itu, kita lihat negeri-negeri yang menerapkan hukum-hukum had, negeri-negeri yang menerapkan hukum syariat, maka akan terlihat di sana keamanan sempurna. Yani terbentuk keamanan dan ketentraman di negerinya. Walau kanat da'ifatul uddah walaupun kalau dilihat dari porsinya sangat kecil. Ini belum sesempurna yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Tetapi lihatlah bagaimana kita akan mengingkari apa yang nyata di hadapan kita. Negeri-negeri yang menerapkan syariat Islam, hukum Islam, yang undang-undangnya Quran wa sunnah, terlihat lebih aman daripada negeri-negeri yang lain. Negeri yang katanya hukumnya hukum yang sangat manusiawi, sangat penuh kasih sayang katanya. Tetapi kalau mau dilihat lebih jeli, kasih sayangnya kasih sayang pada para penjahat. Kasih sayang kepada para pencuri, para perampok, para pembunuh. Ikhwanifidina azakumullah. Sudah kita lihat bagaimana negeri yang menerapkan hukum qisas di Hijaz. Negeri yang menerapkan hukum potong tangan, yang menerapkan hukum rajam, yang menerapkan hukum-hukum had yang Allah gariskan dalam Quran dan Sunnah. Bagaimana keadaannya? Aman, tentram, relatif tentram kalau dibandingkan negeri-negeri lain. Jangan dibandingkan dengan negeri di zaman Rasulullah SAW. Maka kita akan mengatakan, oh tidak seaman di zaman Rasul. Ya jelas, karena memang tidak sesempurna yang dikerjakan di zaman Rasulullah. Penerapannya tidak sesempurna penerapan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi dibandingkan negeri-negeri yang tidak menerapkan hukum Islam, silakan bandingkan. Mana yang lebih aman? Bagaimana ketika mereka mendengarkan azan, mereka berdatangkan ke masjid dan dibiarkan dagangan-dagangannya dalam keadaan hanya ditutupi kain saja. Aman, tenteram. Tetapi di sini, dijaga, hilang. Apalagi tidak dijaga. Dijaga dengan ketat, hilang. Bagaimana kalau tidak dijaga? Ikhwanifidina azakumullah, ini terlihat di mata kita dalam kenyataan. Tetapi negeri-negeri yang sebaliknya, yang tidak menerapkan hukum Islam, katanya menerapkan hukum yang lebih rahmat, lebih kasih sayang. Adapun mengkisos, membunuh, apalagi merajam, itu kejam, kata mereka. Maka kami memiliki hukum yang lebih manusiawi. Cukup dipenjara saja seumur hidup. Baik, kita lihat, apakah ini kasih sayang pada manusia secara umum atau kasih sayang pada penjahat? Kasih sayang pada penjahat. Akibatnya, karena penjahat-penjahat disayangi, maka semakin banyak pembunuh, perampok, pencuri. Semakin banyak di negeri-negeri tersebut. Tidak kapok mereka. Keluar dari penjara, berbuat lagi. Keluar dari penjara, mencuri lagi, merampok lagi, membunuh lagi. Masuk lagi penjara. Keluar lagi, berbuat lagi. Subhanallah, kalau tangannya dipotong sampai pergelangannya. Dan kemudian kalau mengulangi kembali, potong tangan yang satunya. Apa yang terjadi? Dia semakin tidak mampu untuk mencuri. Dan dia dalam keadaan tidak lagi memiliki perangkat untuk berbuat perbuatan-perbuatan jahat. Ikhwanifidina azakumullah, ini bagi dianya. Belum lagi bagi yang melihat, bagi masyarakat yang melihat bagaimana hukumnya, maka akan takut. Demikian pula hukum pembunuh, diqisas, dibunuh. Ini juga memiliki hikmah yang sangat luas. Kalau pembunuh itu tidak dibunuh, itu kasih sayang kepada si pembunuh, tapi tidak kasih sayang pada keluarga yang terbunuh. Coba tanyanya kepada keluarga yang terbunuh. Bagaimana, wahai keluarga yang bapaknya dibunuh, menurut kalian, hukum ini kira-kira bagus atau tidak bagus? Niscaya mereka akan menjawab, tidak bagus. Saya tidak puas, kami tidak puas. Masa pembunuh bapak saya hanya dikurung dikasih makan? Mestinya harus dibunuh juga. Itu kalau kita mendengarkan ucapan keluarga yang terbunuh. Mungkin keluarga yang terbunuh akan menyatakan harusnya dibunuh lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan terhadap bapak saya. Akan berkata begitu. Tetapi tidak mengikuti hawa nafsu keluarga yang terbunuh, tidak mengikuti hawa nafsu sang pembunuh, tetapi mengikuti garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qisas, dibunuh. Khonibina azakumullah, dibunuh dengan cara yang diajarkan atau dengan sesuatu yang seperti dilakukan kepadanya, dan itu adalah setimpal. Dan ini menunjukkan bahwa qiyas akli pun menunjukkan kalau memang hukum had memotong tangan pencuri adalah hukum yang paling adil. ونرى الفوضى وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض وسلب الأموال في البلاد التي حكمت القوانين. Kita lihat kekacauan, pembunuhan, intihakul a'rad, menjatuhkan kehormatan-kehormatan dengan mudah, kita lihat di negeri-negeri yang tidak berhukum dengan hukum syariat. Salbil amwal, merampas harta manusia dengan seenaknya. Fil bilad allati hakamatil qawamin, di negeri-negeri yang berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia, yang katanya rahmat, katanya kasih sayang, tapi kasih sayang pada para penjahat. Rahmatan bil junatil mu'tadin, kasih sayang kepada para penjahat yang berbuat kejam kepada manusia. Min jahlihim birrahmah wa mawdi'iha, ini karena kebodohan mereka tentang rahmat itu di mana tempatnya. Ini karena kebodohan mereka tentang tempatnya rahmat, tempatnya kasih sayang itu di mana? Yang mestinya dikasihani adalah yang dirampas, yang dirampok, yang dicuri. Bukan kasih sayang kepada pencuri dan perampok dan pembunuh. Bukan, terbalik. Di mana tempatnya rahmat? Kalau saja mereka mengerti tempatnya kasih sayang itu di mana, maka mereka akan berkata bahwa hukum-hukum syariat adalah kasih sayang. Hukum-hukum had adalah kasih sayang untuk seluruh manusia. Untuk perampoknya, kasih sayang. Kenapa pencuri itu harus dipotong tangannya? Kasih sayang buat kamu, supaya kamu jera dan jadi baik. Dan kasih sayang kepada orang yang dirugikan, maka dia akan mendapatkan ketentraman karena melihat apa yang dibalaskan kepada penjahatnya yang berbuat kepada dia. Demikian pula kasih sayang pada masyarakat, sehingga dengan dihukum dengan hukum had, kejahatan tadi relatif berkurang, bahkan hilang. Walhamdulillah. Berarti rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Walau kanat qawiyah mutamaddinah famadat hayatuha ma baina salbin wa nahab. Kalau suatu negara berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia yang katanya kasih sayang menurut akal yang bodoh mereka, akibatnya apa? Walaupun negeri itu negeri yang kuat, mutamaddinah, kuat dan modern. Mutamaddin adalah tamaddun dari Madinah, yakni yang betul-betul modern. Tetap mabat hayatuha ma baina salbin wa nahab, tetap negeri itu akan berjalan di antara salbin wa nahab, di antara perampokan pencurian. Yakni ini yang terjadi di negara-negara yang katanya negara maju. Silakan, apakah aman dari perampokan dan pencurian? Justru tidak aman. Padahal mereka mengatakan akal mereka lebih maju, peradaban mereka lebih maju, dan segala macamnya lebih maju. Ternyata perampokan dan pencurian pun lebih maju, lebih modern, dengan peralatan yang lebih canggih. Ikhwanibudin a'azakumullah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak menerapkan hukum dari Allah SWT yang paling adil dari Allah yang maha adil. Kita lihat hadis pertama dalam bab hadis sariqah. Dalam bab ini disebutkan hadis yang pertama, berarti hadis yang ke-350. Kalau kita hitung dari awal pertama kitab Amdatul Ahkam, berarti hadisul khamsun ba'da 300. Hadis yang ke-350. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qata'a fi mijannin qimatuhu 3 dirham. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seorang pencuri fi mijannin, dalam pencurian sebuah tirs, sebuah mijan. Qimatuhu, yang harganya 3 dirham, 3 dirham. Khawani fidin a'azakumullah. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong, maknanya memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Wa fi lafdin, dalam lafaz lain disebutkan samanuhu 3 dirham, yang harganya 3 dirham. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-351, an Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tuqta'u tuqta'ul yadu fi rub'i dinarin fasa'ida. Kata Aisyah, dipotong tangan pencuri. Ini kata Aisyah, Rasulullah bersabda, dipotong tangan seorang pencuri pada pencurian seperempat dinar ke atas. Fasa'ida, maknanya ke atas. Sa'ida, naik. Berarti 3 dirham lebih dari mulai 3 dirham sampai ke atas, maka tuqta yadus sariq, dipotong tangan seorang pencuri. Yang di sinilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menerangkan apa yang diturunkan kepada kaum muslimin dari Al-Qur'an. Yani Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya alaihi wasallam adalah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Yang diturunkan adalah ayat as-sariqah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka. Ternyata Rasulullah menjelaskan bahwa yang dipotong adalah kalau yang dicurinya 3 dirham ke atas, atau yang dicurinya adalah tameng yang harganya 3 dirham ke atas. Jadi senilai tameng ketika itu. Khawani bin na'azakumullah, berarti yang dimaksud qata' di dalam hadis ini, Rasulullah memotong, bukan Rasulullah langsung yang memotong, tapi maknanya Rasulullah memerintahkan untuk memotong. Yuradu bihil amru bil qat'i, yang dimaukan dengan kalimat qata'a, walaupun fa'ilnya adalah Rasulullah SAW, qata'a ar-Rasulullah atau an-nabiyya qata'a, ini menunjukkan bahwa Nabi memotong, tetapi maknanya adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong tangan seorang pencuri. Qimatu, maknanya adalah harganya. Qimah lebih bermakna pada nilai, yakni ma tantahi ilaihi ragbah minat zaman, apa yang berakhir paling tinggi dari harganya. Yakni kalau dilelang orang berani berapa, maka yang paling tingginya itu disebut qimah. Apa bedanya dengan zaman? Zaman harga. Kalau harga biasanya seorang penjual akan menetapkan, saya jual harganya sekian, mau apa enggak mau begitu. Tetapi kalau zaman, setelah tawar menawar, setelah ditawarkan ke sekian orang, berakhir pada harga tertentu, maka itulah yang disebut qimah. Jadi apa bedanya qimah dengan zaman? Ayyuhumal a'la? Mana yang lebih tinggi, qimah atau zaman? Kalau zaman ditentukan oleh penjual, ini saya jual harganya sekian, tetapi toh nantinya akan ada tawar-menawar sampai pada nilai terakhir, maka nilai terakhir itu yang namanya qimah. Maka tadi tirs atau mijan, tameng tadi, kalau ditawarkan pada manusia dengan harga yang mereka mau, berani berapa, akan berakhir pada 3 dirham. Ini makna qimah. Walaupun diriwayatkan hadis ini dengan dua lafaz, dengan lafaz zaman dan dengan lafaz qimah. Al-mijan bikasril mim wa fathil jim ba'daha nun musyaddadah. Kalimat mijan dikasrahkan mimnya, difathahkan jimnya, dan kemudian setelahnya nun yang bertasdid, adalah at-tirs alladhi yattaqi bihi waq'as sayfi ma'khudun minal ijtinan wal ikhtifa. Yani alladhi yattaqi bihi waq'as sayf, yang seseorang melindungi dirinya dari tebasan pedang. Jadi dalam peperangan mereka akan melindungi diri dari tebasan pedang musuh dengan sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang disebut dengan tameng atau tirs atau mijan. Kenapa dikasrahkan mimnya? Karena isim alah. Isim alah adalah dengan wazan mif'alun, seperti miftah. Maka dikatakan di sini kusirat mimuhu li'annahu ism alah, dikasrahkan mimnya karena dia adalah isim alah. Adapun maknanya diambil dari kalimat ijtinan, kalimat mijan diambil dari kalimat ijtinan atau ijtinan, sama dengan ikhtifa. Apa kalimat yang kalian paham dari kalimat ijtinan? Jin. Apa makna jin? Samar, tidak terlihat. Apa maknanya junun? Apa maknanya ijtinan? Hampir atau dari asal kata yang sama, yaitu tersamar, tidak terlihat, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, sehingga kalimat mijan diambil dari kata itu. Dari kata melindungi dirinya agar tidak terlihat oleh musuh atau agar tidak tertebas oleh pedang musuh. Nah, li'anna al-faris yaqtafi bihi. Karena seorang penunggang kuda, seorang pejuang yang menunggang kuda, dia biasanya memakai tirs untuk melindungi dirinya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global, secara ringkas. Amman Allah azza wa jalla dima'an nasi wa a'radahum wa amwalahum bikulli ma yakul rid'al mufsidin al-mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala membuat rasa aman dan mengamankan darah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, menjaga darah manusia dan kehormatan mereka dan juga harta mereka. Dengan apa Allah melindunginya? Allah menjadikan garis-garis hukum. Allah mengatur hukum-hukum hudud, hukum-hukum syariat. Maka Allah menjaga darah manusia, Allah menjaga harta manusia dan kehormatan manusia, bikulli ma yakful au ma yukaffil rad'al mufsidin al-mu'tadin, dengan segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau menanggulangi keadaan atau yang bisa menyebabkan seseorang tidak lagi berbuat kerusakan. Rad'il mufsidin al-mu'tadin, rad' artinya menghentikan kerusakannya para perusak dan kejahatan para penjahat, al-mu'tadin para penjahat. Wa fakana an ja'ala 'uqubata sariq, di antara apa yang Allah gariskan sebagai perlindungan terhadap harta adalah Allah gariskan hukum bagi seorang pencuri, alladhi ya'khudzul mal, yang merampas, mencuri harta manusia, min hirzihi 'ala wajhil ikhtifa', yang mencuri barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini makna sariq. Beda dengan perampok. Kalau perampok terang-terangan, bahkan mengancam dengan pisau, dengan senjata, dengan apapun yang merupakan ancaman pada seorang yang dirampas hartanya. Sering disebut salb atau sa'il, atau disebut juga dengan kalimat merampok dalam bahasa Indonesia. Ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian mengambil dengan sembunyi-sembunyi, ala wajhil ikhtifa. Faqat'ul 'udw, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukumnya adalah dipotong tangannya. Alladzi tunawil bihil mal masruq, yang dengan tangan itulah dia mengambil harta orang yang dicurinya. Liyukaffirul qata' dan bahu, agar terhapus dosa si pencuri itu kalau dia mau taubat. Kalau dia mau taubat, maka dipotongnya tangan itu akan menghapuskan, akan merupakan takfirud dunub, penghapus dosanya. Wal yartaj' huwa wa ghayruhu, dan agar jera dia dan juga orang-orang yang lain yang belum terhukum. Pencuri-pencuri lain akan takut kalau sudah ada pencuri yang dipotong tangannya. Yani semua orang akan menjadi jera, semua orang-orang yang jahat yang biasa mencuri akan jera melihat seorang yang dihukum dengan dipotong tangannya. Wa yansarifu ila iktisabil mali min at-turuqis syar'iyyah al-karimah. Niscaya mereka akan kembali ke jalan yang halal, ke jalan yang dibolehkan dalam syariat dalam mencari harta. Yaitu dengan berdagang, dengan bermuamalah yang syar'iyyah, dengan berbagai macam cara-cara yang mulia. Fa yakthurul amal, maka akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan, watas takhrij ats-tsimar, dan akan semakin banyak buah-buahan. Bayangkan, dari hukum had sampai kepada kemakmuran. Biasanya kan orang-orang yang mencuri adalah orang-orang yang pengangguran, tidak mau bekerja. Dia malas untuk mencari harta yang halal, malas untuk berjuang untuk mencari keuntungan yang halal, dia malas. Maunya mengambil punya orang lain. Maka kalau ditegakkan hukum had, satu orang dipotong tangannya, maka yang lain akan jera. Ketika mereka jera, sedangkan mereka butuh makan, mereka akan mencari jalan yang halal. Di antara jalan yang halal adalah bekerja. Apakah bekerja menjadi pegawai orang lain, atau bekerja dengan cara bercocok tanam, dia menanam berbagai macam buah-buahan, menanam berbagai macam pohon-pohonan yang menguntungkan, apa akibatnya, atau apa akibat akhirnya? Kemakmuran. Semakin banyak orang mau kerja. Kalau semakin banyak orang mau kerja, jelas kemakmuran akan meningkat. Kalau orang ribut ini banyak orang yang mau kerja, tapi gak ada lapangan pekerjaan. Jadi akhirnya banyak orang demonstrasi, pengangguran. Bukan begitu. Yang menyebabkan banyaknya pengangguran adalah banyaknya orang malas. Sebab lapangan pekerjaan bisa dibikin. Dia mau kerja sini gak bisa, kerja di sini gak bisa. Kenapa gak nanam? Nanam yang kamu makan, nanam singkong terus kamu makan singkong, selesai. Iya toh. Nanam apa yang kamu bisa tanam? Kalau kamu tidak punya tanah, nanam di tanah orang lain, bagi dua. Tidak mau, itu masalahnya. Bukan tidak ada lapangan pekerjaan, tidak mau mencari lapangan pekerjaan sendiri dan enggak mau berusaha, malas. Kalau mau, pasti ada jalan. Dia bisa menanam di rumahnya sendiri, kalau tidak bisa dia menanam di tanah orang lain, kalau tidak bisa dia bekerja sama dengan orang lain, kalau tidak dia membantu orang yang menanam. Sini Pak, saya saja yang menyiram pagi dan sore, nanti saya minta bagiannya sekian. Selesai. Masya Allah, apakah tidak menjadi makmur negeri? Pendapatannya semakin besar, hasilnya semakin besar, dan negeri akan makmur. Subhanallah, dari hukum had mendapatkan hikmah yang sangat besar, yaitu kemakmuran sebuah negeri. Khunifirina azakumullah. Dikatakan selanjutnya, tastakhrij al-thimar fayakmurul kaun wa ta'izzun nufus. Dengan ditegakkan hukum had tadi, akhirnya mereka dalam keadaan mencari jalan yang halal, tastakhrij al-thimar, keluarlah buah-buahan, fayakmurul kaun, semakin makmur keadaan negeri, wa ta'izzun nufus, dan jiwa akan semakin mulia, manusia akan semakin mulia. Wa min hikmatihi ta'ala, dan di antara hikmahnya, an ja'ala an-nisab alladhi tuqta' fihi al-yad, dan di antara hikmah besar pula Rasulullah SAW menggariskan satu nisab. Apa itu nisab? Batas ukuran, kapan dipotong, kapan tidak. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. An ja'ala an-nisab alladhi tuqta' fihi al-yad, digariskan ternyata tidak hanya potong saja, main potong saja, tetapi ada batasan kapan, seberapa dipotong dan seberapa tidak dipotong. Mayu'adilu rub'u dinarin minad dhahab, ternyata batasannya adalah seperempat dinar. Dinar itu uang emas. Kalau uang emas satu dinar, ini seperempatnya, ini sudah cukup untuk dipotong seorang pencuri kalau mencuri seperempat dinar. Berapa seperempat dinar? 3 dirham. 3 dirham, 3 uang perak. Qala, ini himayah lil amwal, ini dalam penjagaan harta dan keadilan, sehingga yang dipotong adalah kalau sudah pencuriannya mencapai nilai yang teranggap. Nilai yang teranggap. Biasanya nilai di bawah itu tidak teranggap biasanya. Orang mengambil 100-200 rupiah itu biasanya tidak dianggap oleh manusia. Tetapi kalau sudah teranggap, kapan teranggapnya? 3 dirham atau seperempat dinar. Dan ini liastatibul amn, untuk keamanan. Watatma'innun nufus, dan untuk menenteramkan jiwa kaum muslimin sehingga mereka dalam keadaan tenang tenteram, karena tidak ada orang yang berani mencuri karena 3 dirham dipotong tangannya. Wa yansurun nas amwalahum lil al-maksab wal istithmar, karena terjaganya dan keamanan dan ketenteraman orang tidak berani mencuri, maka orang akan berupaya. Wa yansurun nas amwalahum lil kasbi, maka manusia akan berupaya dengan hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan istithmar, dan mengharapkan buah-buahan, keuntungan, hasil istithmar, walaupun makna aslinya buah, tapi bisa bermakna luas, yaitu maknanya keuntungan-keuntungan istithmar, yakni mengais keuntungan yang halal. Khonifidina azakumullah. Demikian pembahasan singkat dari dua hadis dari Rasulullah SAW yang merupakan hadis-hadis tentang bab hukum had bagi seorang pencuri, yaitu dipotong jika sudah melewati batas nisabnya, yaitu 3 dirham ke atas. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sedang sudah mencapai untuk dipotong tangannya atau belum? sendal wa tamanuhu 70 alfan tuqta' aw la tuqta'. Am hadha wajib alaykum ibhathu fi kutubikum. Yani rub' dinar kam? Naam. Berapa nilainya kalau sekarang? Bayadhah sayati. Naam. Wal habl sayati. Amma bayadhah rakhis ya. Naam wal habl rakhis. Naam. Lakin al-wadih fi hadha al-hadith 3 dirham fasa'ida. Falabud an nabhath kam dirham hina idzin. Yani bi mu'adalah bi dinar al-yawm. Kam tusawi berapa nilainya hari ini?